Ros FM Jakarta. Mengalir bagai air. Tadi siang aku kembali bertemu dengan murid-muridku yang imut-imut, cantik-cantik, tampan-tampan. Mereka anak-anak kelas 1 Tsanawiyah. Mereka polos-polos, lucu-lucu, tapi kadang bikin kesel. Ya, maklumlah, namanya juga anak-anak. Pelajaran adabiyah hari itu terhenti di syair nomor 11. Oh ya, pelajaran adabiyah adalah pelajaran etika yang ditulis dalam bentuk syair berbahasa Arab. Syair nomor 11 itu terjemahannya seperti ini. Engkau mengharap kesuksesan, tapi tidak kau tempuh jalannya. Sesungguhnya perahu tidak akan melaju di atas daratan. Anda bisa menangkap maknanya? Ya. Kesuksesan akan bisa kita raih jika kita menempuh jalannya. Ibarat perahu, ia hanya akan melaju jika tujuan telah ditetapkan. Dan ia akan melaju jika ia sudah berada di tempat yang benar. Pada saat membahas syair ini, saya teringat kepada ungkapan yang sering diyakini sebagai jalan hidup oleh sebagian orang. Hiduplah seperti air mengalir. Lalu kalau ada pertanyaan, benarkah hidup harus mengalir seperti air? Saya kira ungkapan tadi harus direnungkan kembali. Sebab menurut hukum fisika, air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan bukankah kita semua sudah hafal betul bahwa hanya orang-orang yang celaka saja yang hidupnya semakin hari semakin rendah? Anda tidak percaya? Saya bacakan ayatnya yang artinya, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 5. Hidup kita memang seperti air, mengalir mengikuti alur takdir yang Allah tetapkan. Akan tetapi saya kira, kita tak boleh mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi agar hidup kita bermanfaat. Sebab hanya air yang ada di dekat permukaan saja yang akan jadi manfaat buat manusia. Nah, untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menunggu orang lain menurunkan timbanya untuk kita. Yang kedua, mendorong diri dengan pompa. Ada yang mau pilih cara pertama? Orang yang cukup waras pasti akan menjawab tidak. Jadi Anda sepakat dengan saya? Mari kita pilih cara kedua, pompalah diri kita untuk terus naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan tahukah Anda apa pompa yang dimaksud? Dia adalah sesuatu yang bernama cita-cita. Jika kita adalah perahu, segera tetapkan tujuan dan tempuhlah jalannya. Dan jika kita adalah air, segera nyalakan pompa itu. Mengalir bagaikan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.